Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al. Walahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtassi bi husni syama'ili wa ala alihi wa ashabihi al-mausufin bil fawadili wal fadail. Wa ala atba'ihi al-ulama'i al-amilin bima thabata anhu bid-dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membaca hadis ke-12 yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau berkata, "Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi, Sulaiman Ibnu Salm, qala haddatsana An-Nadhr Ibnu Syumail, an Shalih Ibni Abil Akhdar, an Ibni Shihabin, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri." Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini lengkap dengan sanadnya hingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang berwarna putih seakan-akan tercipta dari perak dengan rambut bergelombang. Lafaz hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang berwarna putih. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya berwarna putih. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan telah berlalu penyebutan dan penjelasannya pada hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya warna kulit yang beliau miliki adalah putih dengan sedikit warna merah. Kemudian lafaz yang selanjutnya adalah seakan-akan tercipta dari perak. Maksudnya seakan-akan wajah dan kulit beliau sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya dan kilauan sebagaimana perak. Kemudian lafaz yang selanjutnya adalah dengan rambut bergelombang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rambut beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rambut pertengahan antara lurus dan keriting. Namun lurus lebih dominan sehingga sering kita artikan dengan bergelombang. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hadis. Pelajaran pada hadis ke-12 ini adalah tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dipandang, terpancarkan dari wajah dan kulit beliau sallallahu alaihi wasallam cahaya dan gemerlap seperti perak. Dalam hadis ini juga kita diingatkan tentang jenis rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana rambut beliau adalah rambut yang pertengahan dan dalam bahasa kita sering disebut dengan rambut yang bergelombang. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Syekh Albani memasukkan dalam kitab silsilah Al-Ahadis As-Sahihah dengan nomor 2053. Walaupun dalam sanad hadis ini ada seorang rawi bernama Shalih bin Abil Akhdar, dikatakan oleh Al-Hafidh dalam Taqrib At-Tahdzib dengan nomor 2844, dhaifun yu'tabaru bihi dhaif, namun riwayatnya masih bisa dianggap dan bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat lainnya. Itulah penjelasan hadis ke-12 ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semakin bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam benak kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Akhukum fillah Ratno di kantor Bimbingan Islam Yogyakarta.